Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini Kamis 10 Agustus 2017 dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. SPBU Simpang Jam Banda Aceh terbakar. Permintaan semen di Biren sejak beberapa hari ini meningkat. Penerima rumah bantuan di Nagan Raya, keluarga pejabat. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim News Serambi FM. Berita pagi Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, kebakaran stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan Simpang Jam Banda Aceh, Rabu sekitar pukul 19.45 malam telah membakar bagian pompa pengisian bahan bakar tersebut. Tim Serambi FM melaporkan. Dari amatan di lapangan, masyarakat yang melintas ikut menyaksikan kebakaran yang terjadi pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Akibatnya arus lalu lintas mengalami kemacetan di seputaran bundaran Simpang Jam. Sementara Kapolsek Baitur Rahman AKP Ferdi Dakio SIK yang dikonfirmasi menyebutkan, api telah mampu dipadamkan sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat dengan bantuan armada pemadam kebakaran milik Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang dikerahkan ke lokasi. Sudarlun, permintaan semen di Biren sejak beberapa hari ini mengalami kenaikan. Kondisi itu dikarenakan pembangunan di desa-desa pasca dicairkannya dana desa di kabupaten tersebut. Dari Biren, reporter Serambi FM melaporkan. Akibat tingginya permintaan semen, mengakibatkan krisis semen di kabupaten tersebut. Beberapa warga yang sedang membangun rumahnya mengaku kewalahan mencari semen, begitu juga sejumlah desa yang sedang melakukan pembangunan dengan dana desa juga sulit mendapatkan semen. Sementara itu, distributor semen Bina Guna Lestari Biren, T. Burhanuddin yang dikonfirmasi Serambi FM mengatakan, penyaluran semen di Kabupaten Biren lancar. Hanya saja permintaan semen sangat tinggi, dikarenakan sudah cair dana desa, banyak pembangunan di desa-desa, sehingga pedagang dan warga yang membutuhkan semen harus antrian untuk mendapatkan semen. Sudarlun, sejumlah rumah bantuan yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat miskin yang berasal dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dikabarkan diterima oleh sejumlah anggota keluarga Camat Tripa Makmur Nasrudin SPD sejak tahun 2013 lalu. Dari Sukamakmu, Dedi Iskandar melaporkan. Dari penelusuran yang dilakukan Serambi FM kemarin, dari sejumlah sumber terpercaya di Desa Mon 2, Kecamatan Tripa Makmur menyebutkan, rumah bantuan yang selama ini disalurkan oleh pemerintah daerah diterima oleh sejumlah keluarga sang pejabat. Penerima rumah bantuan ini diantaranya masing-masing Tengku Sare, yang merupakan ayah kandung camat pada tahun 2013 lalu, setelah sebelumnya diajukan pada tahun 2012. Bantuan rumah tersebut juga diperoleh oleh Suwardi yang merupakan adik tiri Camat Tripa Makmur pada tahun 2014 dengan rumah bantuan yang sama. Serta pada tahun 2017 ini diperoleh oleh anak kandungnya Cut Sri Wahyuni yang merupakan bidan honorer di wilayah itu. Sementara Kecik Gampung Mendua, Kecamatan Tripa Makmur, Nagan Raya M. Amin yang ditanyai Serambi FM membenarkan bahwa sejumlah rumah bantuan yang disalurkan oleh Pemkab kepada masyarakat sebagian diterima oleh keluarga pejabat setempat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sejumlah masyarakat di Kecamatan Susu dan Blang Pidi, Kabupaten Aceh Barat Daya menemukan beras miskin busuk yang disalurkan Badan Urusan Logistik Subdivri Wilayah 6 Blang Pidi. Dari Blang Pidi, Rahmat Saputra melaporkan. Beras yang diterima masyarakat kebanyakan dalam keadaan kotor, berdedak, bahkan berbau busuk. Iwan, salah seorang warga Kecamatan Blang Pidi mengatakan, beras yang diterima itu tidak layak konsumsi, sehingga sejumlah warga mengembalikan kepada petugas. Menurutnya beras tidak layak konsumsi itu terjadi di beberapa tempat, seperti di Desa Kuta Tinggi, Desa Kedepaya, dan sejumlah desa lainnya. Total Raskin yang disalurkan untuk Juli dan Agustus itu sebanyak 360 ton atau 180 ton per bulan. Kepala Bulog Subdivri Wilayah 6 Blang Pidi, Armia Darsyah saat dikonfirmasi Serambi FM mengakui ada beberapa desa menerima beras yang diterima tidak layak konsumsi. Namun, ia meminta bagi masyarakat yang menerima beras tidak layak konsumsi itu menyerahkan kepada petugas desa maupun kecamatan untuk diganti. Darlun berkas tiga tersangka kasus perampokan agen premium minyak dan solar APMS SPBU Mini Samalanga Biren yang terjadi 18 Juli lalu telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Biren untuk proses lebih lanjut. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Biren AKBP Riza Yulianto SESH melalui Kasar Reskrim Ibtu Rizky Andrian kemarin. Berkas yang sudah dikirim atas nama Sabarudin 37 tahun beralamat di Desa Tepin Perahu, Merdu Pidijaya. Kamarudin 28 tahun status mahasiswa beralamat di Desa Cot Makaso Teringgading Pidijaya. Dan terakhir Muzamil Sofyan 28 tahun pegawai bakti beralamat di Desa Menasabung Kecamatan Ulim Pidijaya. Sedangkan seorang tersangka bernama M. Ali hingga saat ini masih buron. Darlun lintas Blang Kejeren Gayo Lues yang menghubungkan Blang Pidi Kabupaten Aceh Barat Daya kembali tertimbun longsor. Dari Gayo Lues, reporter Serambi FM Rasidan melaporkan. Dari informasi yang diperoleh Serambi FM, longsor terjadi di kawasan Burnipis lewat Desa Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues. Kapolres Gayo Lues melalui Kapolsek Terangun Ibda Sugeng kepada Serambi FM mengatakan, arus transportasi dari Gayo Lues ke Abdia saat ini mengalami lumpuh total akibat terjadi longsor sejak dua hari lalu. Sementara itu warga sangat berharap instansi terkait segera menangani dan membersihkan material longsor tersebut sebelum banyak pengendara dan pelintas lainnya yang terjebak, baik dari Gayo Lues maupun dari Abdia, karena lintasan itu selama ini merupakan jalur alternatif. Darlun Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya mengembalikan dana hibah sisa pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2017. Dari Blang Pidi, reporter Seram BFM melaporkan. Sekretaris KIP Abdia Suhelmi SPD mengatakan pengembalian uang sebesar Rp1,141 miliar rupiah lebih itu dilakukan setelah dilakukan penghematan dari seluruh kegiatan yang dilakukan KIP Abdia, yang dimulai dari proses pencalonan hingga terpilihnya calon Bupati Abdia. Dana yang pernah diterima sebesar Rp23,4 miliar rupiah lebih tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris KIP Abdia Suhelmi SPD. Menurutnya, terjadi kelibahan anggaran itu karena dalam belanja barang pihaknya melakukan dengan sistem e-katalog, sehingga pihaknya bisa memilih perusahaan yang menawarkan harga yang relatif lebih murah. Darlun seluruh anggota DPRK Biren, 40 orang dipastikan menghadiri rapat paripurna istimewa DPRK Biren, pelantikan Bupati Biren, Kamis di kantor pusat pemerintahan Kabupaten Biren. Reporter Seram BFM Yusmandin Idris dari Biren melaporkan. Wakil Ketua DPRK Biren Dr. Andes Muhammad Arif kepada Seram BFM saat melihat kesiapan tempat pelaksanaan pelantikan mengatakan, informasi yang diperoleh, seluruh anggota Dewan akan hadir. Menyangkut kesiapan tempat, Wakil Ketua DPRK Biren mengatakan, berdasarkan amatan dan laporan panitia dapat dipastikan selesai tepat waktu dan kegiatan bersejarah bagi Biren dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu Kapolres Biren kemarin pagi juga melakukan kesiapan tempat, kesiapan pengamanan, dan kesiapan berbagai sisi. Info Haji 2017. Innal hamda wan ni'mata. Sudarlun, petugas imigrasi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar berhasil menggagalkan pemberangkatan 46 calon haji ilegal yang akan berangkat ke Arab Saudi melalui beberapa negara. Antara news.com melansir. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan Abdul Wahid Tahir di Asrama Haji Sudiang Makassar mengatakan, keberhasilan petugas imigrasi menggagalkan keberangkatan 46 orang calon haji itu karena adanya kejelian melihat mereka di ruang tunggu. Rencananya 46 calon haji ini akan berangkat terlebih dahulu ke Singapura, kemudian ke Kolombo, Sri Lanka menggunakan pesawat Silk Air pada pukul 1 WITA. Informasi yang didapatkan mereka yang akan berangkat adalah gabungan warga dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dengan terlebih dahulu mengurus visa ziarah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 10 Agustus 2017.